Tapi Nabi Sulaiman senengane muni ngono. Miskinun yujalisu miskinan. Lah sing padha mlarate ayo apa? Jagung. Iku Nabi Sulaiman. Jadi jangan kira di bawah kemauan Sulaiman ku tawaduke sak boleh jare. Miskinun yujalisu miskinan. Ayo padha mlarate ada jagungan ya terjagung. Karena dekne ngerti kabeh ku donyane Allah Subhanahu wa taala. Dekne tauhide mantep ora melok duwe blas. Kita di duit 30 juta tak miliar itu ngerasa melihat mereka ngerasa itu orang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin paham kita gitu? Ini makamnya para nabi ini Sulaiman ngoten dia orang pengaruh dia tetap tawadu sampai saking tawaduin mempertimbangkan keselamatan yang apa sem ini diarani surat namel surat apa sem. Jadi nak saiki ono tokoh-tokoh sing nyelametno kewan niku saiki dislametno kewan-kewan langka sing regane larang-larang. Sulaiman kelas kiat menyelamatkan apa? Semut. Dereng enten to saniki LSM-LSM sing kiat menyelamatkan apa? Semut. Ora tanggung-tanggung wong sak munaki.